zakat itu berapa persen? Nah, kalau harta benda dijaruh 2,5%. Kalau pertanian ada yang 5, ada yang 10. Ada enggak zakat yang lebih besar dari 10%? Enggak ada ya. Maksimal 10%. Sudah siap belum kameranya? Sudah online? Kalau sudah siap online kasih tahu. Al-Fatihah Rasulullah Zubat wa jami' awliya salihin wa jami' sadatin sufiyah sadatin al-alwin jami' ahli wal-fuqaha al-arba'ah wa ila hadratin Nabi SAW al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau udah siap dikasih tahu. Berapa menit lagi? Streamingnya. Biar yang di luar kota atau di luar negeri bisa ikut hadir juga. 5 menit. Wah, adzan isya berarti. Ya ini masih, kita pindah dari sana tuh banyak penyesuaian soalnya. Dari ruangan sana yang udah mapan, saya pindah ke ruangan yang porak-poranda ini. Biar cepat bisa jadi ya, insya Allah. Monggo Bu, maju gak apa? Maju, Bu Sehat, maju dikit Bu Sehat. Walaupun nanti mau colot, Bu Sehat maju. Nanti kalau udah maju kan gak bisa colot. Rapatnya telat-telat dikit boleh Bu Sehat. Hah? Biasanya yang mimpin kan datangnya terlambat. Sambil dicek kalau udah kumpul semua jenengan baru berangkat. Kalau belum mana-mana nanti. Minumnya buat yang lain dikeluarkan ya. Fendi, minum ya, dikeluarkan. Mas Fendi aja, tulahit, duduk. Bilang Ansori, Ansori suruh nyiapkan. Apa Ron yang masih jadi kendala Ron? Rabu depan itu kan malam tahun baru ya. Jadi kajian Zubatnya Rabu depan istirahat ya, istirahat. Karena saya dapat tugas peringatan malam tahun baru di alun-alun Tulungagung. Maksudnya bukan peringatan tahun baru, untuk mengusir setan-setan tahun baru di alun-alun Tulungagung. Saya disuruh ceramah di sana ya, biar juga teman-teman tidak terlampau banyak keluar malam tahun baru. Lebih nyaman mungkin kalau di mana, di rumah ya, di rumah. Ini hingar-bingarnya motor juga enggak nyaman juga ya. Jadi malam Rebu malam Kamis depan majelisnya ini istirahat cuma sekali saja. Karena kalau toh saya jalankan nanti enggak ngoyak dari sini ke Tulungagung jam berapa nyampe di sana ya. Karena dimintai tolong, enggak ada yang ceramah. Jadi acara dadaan belum pernah ada itu malam tahun baru di Tulungagung dibuat solawatan maulid. Nah, jadi mau diselenggarakan seperti itu untuk ngimbangi majelis-majelis yang hura-hura di malam tahun baru. Insyaallah. Sudah Mas Roni? Apa yang jadi kendala? Yang mana? Yang ini? Kalau yang ini sudah ready, yang tiga sudah ready, suara ready, jalan dulu aja nanti yang lain sambil dibetulkan. Insyaallah. Mas Margono, monggo. Samping kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman Solo yang kemarin ketemu di, akhirnya memenuhi janjinya juga. Sini Mas Margono, samping kanan. Biar yang nyuting nanti bisa bagus. Semua balik Ron. Saya malam ini nanti insya Allah akan ceramah di Taiwan. Tapi saya enggak kesana, lewat telepon. Jadi live by phone. Untuk teman-teman yang ada di Taiwan, mereka punya pengajian lewat radio, jadi ceramah pakai telepon, di sana dipancarkan radio. Jadi semangatnya untuk ngaji itu sampai seperti itu, yang ada di Taiwan sana. Saya ngerasakan kok, di Hong Kong, di Taiwan, di luar negeri itu ya, susah betul. Di Taiwan tuh teman-teman kita bangun masjid gak pakai izin. Ya, nyembelih korban itu gak boleh, seperti yang dijalankan sama sebagian, yang rencana dijalankan sama teman-teman yang ada di Jakarta itu kan, harus di tempat penyembelihan gitu kan. Nah, ini teman-teman di Taiwan nekat nyembelih di masjid, ya, dilaporkan polisi. Begitu polisi datang udah bersih, gak ada apa-apa, gak ada, mana barang gak ada. Nekat itu, insyaallah semangat. Sudah Mas Roni. Ini operatornya. Beh, operator profesional yang gue jeruan apa. Tapi telat. Sudah. Bisa on air ini? Sudah live? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, rekan remaja, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini di malam maulid Nabi Muhammad SAW kita bisa berkumpul di Musholla Raudhatul Jannah, di Majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat walafiah. Alhamdulillah sudah beberapa kali di tempat yang belum selesai kita bangun ini sudah bisa kita pakai ngaji ya. Jadi resmi betul-betul dari sana pindah ke sini meskipun hujan dan lain sebagainya, dengan niatan biar tempat ini semakin barokah dan semakin cepat saya bersemangat untuk menyelesaikannya. Kita akan melanjutkan kajian Zubad. Kemarin sampai pada takfi ma'at taufiq lil mustaghili in fuhimat wa utbi'at bil amali. Ya, cukup kalau dapat taufik untuk orang yang betul-betul mau belajar gitu ya. Orang yang betul-betul mau belajar, kalau dapat taufik cukup Zubad yang 1000 bait ini sudah cukup buat dia sebagai bekal untuk memahami hukum-hukum Islam. In fuhimat, kalau dia memang betul-betul mau memahaminya, mau belajar, dia mau belajar, ini cukup. Andai kata enggak baca buku-buku yang lain, maka yang ini sudah cukup. Tapi dengan syarat in fuhimat wa utbi'at bil amali, dipahami dan diiringi dengan amal. Artinya yang dia pahami langsung diamalkan. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, jadi orang mau belajar itu diam, mendengarkan, menghafalkan, mengamalkan, kemudian mengajarkan. Kalau dia diam, mendengarkan, kemudian menghafalkan, terus diamalkan dan diajarkan, ilmunya itu akan rosih, nancep betul. Ya, ilmunya akan nancep betul. Tapi semua itu tidak mungkin bisa terjadi kalau orang enggak dapat taufik. Badannya segede apapun tahu ilmunya sholat, ya enggak bisa sholat. Orangnya sejenius apapun, paham berbagai hal, tapi kalau enggak dapat taufik, ya enggak bisa memahami pentingnya sholat, enggak bisa. Ya, pentingnya sedekah, enggak bisa. Dia tidak bakal memahami pentingnya dalam keadaan wudhu, enggak bisa. Kenapa? Karena tidak mendapatkan taufik. Ya, intinya adalah ma'at taufik, kalau dia mendapatkan taufik. Wa'ud bi'at bil amali, terus diiringi dengan amal. Memang ilmu itu akan nambah kalau diamalkan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, mana amila bima amil alima, siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilma ma lam ya'lam, ilmu yang belum dia ketahui. Jadi kalau kita tahu satu, kita amalkan, nanti Allah ngasih apa yang kita belum tahu. Sehingga para ulama mengatakan al-amal, amal itu adalah jaring untuk mendapatkan ilmu laduni. Seperti kalau jala itu ya, jala itu ditaruh untuk menangkap ikan yang ada di lautan, maka untuk menangkap ilmu laduni itu adalah amal. Adalah amal. Dan amal daripada ilmu itu ada dua. Mengamalkan ilmu itu ada dua jenis. Ya, amalan bil lisan, amalan bil fi'il. Amal dengan lisan, amal dengan perbuatan. Nah, amal dengan lisan maksudnya apa? Mengajarkannya, mendakwahkannya. Mengajarkannya, mendakwahkannya. Bil fi'il dengan berbuat, ya mengamalkannya secara utuh, bukan cuma dia ngajarkan tapi diamalkan dalam dirinya sendiri. Ini yang sempurna. Nah, orang yang mau mengajarkan pada orang lain dan orang yang mau mengamalkan untuk dirinya dalam kehidupan sehari-hari, oleh Allah akan dikasih ilmu yang dia belum tahu. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan, ad-da'wah ilallah, menyeru manusia ke jalan Allah, entah dengan cara ta'allum wa ta'lim seperti ini, atau muhadharah, ceramah di majelis-majelis yang besar, tablik-tablik akbar, dia keliling, ya, atau dakwah fardiyah, dari satu orang ke orang yang lain dia sampaikan, intinya menyampaikan, wa ma'alaika illal balagh, merupakan jaring yang terbagus untuk menjala ilmu laduni. Jaring yang terbagus untuk menjala ilmu laduni. Kalau kita emang betul-betul dapat ilmu, pengen dapat ilmu-ilmu laduni, ya intinya itu. Intinya nyampaikan dan sampaikan dan sampaikan dan sampaikan dan sampaikan. Terus begitu. Amalkan dan amalkan dan amalkan dan amalkan. Tapi kalau lamunkan, jangan harap dapat. Jadi kalau cuma dilamunkan, disampaikan enggak, diamalkan enggak gitu ya. Cuman sekilas, wow, wow, cuman begitu aja. Maka ya enggak dapat apa-apa. Seperti orang yang dengar misalnya, Habib Fulan, seperti Habib Abdullah Haddad, satu hari sholat sunnah waktu kecil 200 rakaat. Itu keluar dari TPA playgroup, sholat sunnahnya 200 rakaat. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saghaf, satu hari khatam Al-Quran 8 kali, 4 di siang hari, 4 di malam hari. Imam Syafi'i kalau Ramadan tiap hari khatam Al-Quran 2 kali, 1 di pagi hari, 1 di siang hari, dan semuanya dalam sholat. Imam Abu Hanifah dikala beliau dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Izrail, di tempat di mana beliau dicabut rohnya, tempat beliau meninggal dunia, khatam Al-Qur'an 5000 kali. Tempat itu sudah dihatamkan 5000 kali. Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, satu hari beliau baca la ilaha illallah 25000 kali. Allahu Allah 25000 kali. Shalawat 25000 kali dan wirid-wirid yang lain. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, satu rokaatnya khatam Al-Quran. Kalau semua itu kita dengar, kemudian kita cuma wow, wow gitu ya. Itu jadinya cuma wow tadi itu, wow. Nah kita gak begitu, disuruh bukan wow, tapi disuruh amalkan dan sampaikan. Amalkan bagaimana? Nah kalau beliau-beliau 25 ribu kali, ya kita amalkan, sholawat, jalankan gitu. Sekuat kita, sebanyak kita mampu. Ya kalau beliau-beliau sholat sunnah, ya kita ya jalankan sholat sunnah. Beliau-beliau baca Al-Quran, ya kita jalankan baca Al-Quran. Itu nanti menjaring ilmu laduni. Dan itu akan menjaring taufik yang lebih besar lagi. Orang kalau mengamalkan apa yang dia ketahui sedikit, Allah akan ngasih kekuatan dia lebih. Tadi dia ngamalkan sholat cuma 2 rakaat sunnah, 2 rakaat sunnah, 2 rakaat sunnah. Nanti Allah tambah taufiknya. Dia akan bisa 4 rakaat. Tambah taufiknya, dia bisa 6 rakaat. Tapi kalau cuma dilamunkan, enggak nambah itu taufik. Harus dimulai, aksi, jangan nato, no action talk only. Itu singkatan tuh ya, no action talk only. Cuman ngomong tapi gak ada aksi. Ngomong yang dimaksud bukan ceramah, bukan nyampaikan sama orang, bukan ya. Cuman ngelamunkan tuh, cuman ngelamunkan tok gitu ya. Ya. Tapi kalau orang menyampaikan walaupun dia belum mengamalkan, berarti dia sudah mengamalkan. Karena pengamalan ilmu ada dua, pengamalan dengan menyampaikan, pengamalan dengan mengamalkan. Misal Anda tahu tentang ilmu sholat duha. Sholat duha itu istiqomah terbaik 8 rakaat menurut riwayat yang sahih, walaupun bisa sampai 12 rakaat. Diajarkan tuh, sholat duha 8 rakaat bagus. Kita baru bisa ngamalkan mungkin cuma 2 rakaat, itu pun ogelangan, seminggu sekali mungkin ya, 2 rakaat. Lah ini orang yang nyampaikan sholat duha 8 rakaat, sholat duha 8 rakaat, dia sudah bagus karena dia sudah menyampaikan. Berarti dia sudah mengamalkan ilmunya. Karena bagian daripada mengamalkan ilmu adalah menyampaikan apa yang dia ketahui. Nilai plusnya kalau dia juga mengamalkannya secara utuh. Itu akan menjadi sempurna. Nah, para awliya wa sholihin hidupnya adalah cari ilmu, diajarkan, diamalkan. Cari ilmu, diajarkan, diamalkan. Itu satu paket. Cari ilmu, diajarkan, diamalkan. Makanya Thariqah Alawiyah, kalau ada orang nanya Thariqah Alawiyah itu bagaimana, kan aturuk ilallah ka'adadil anfasil khala'iq, Thariqah atau jalan yang bisa ditempuh manusia untuk sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bisa nyambung sama Allah, bisa kenal Allah, bisa diridhoi Allah, bisa dicintai Allah, itu jumlahnya tidak terhingga sebanyak jumlah nafas manusia, artinya terlampau banyak jumlahnya ya. Thariqah itu macam-macam, ada Qadiriyah, ada Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, ada Tijaniyah, ada Alawiyah. Ya, macam-macam, banyak Thariqah itu. Thariqah macam-macam, dan intinya semua Thariqah itu sebetulnya sama. Sebetulnya sama, cuman punya ciri khas sendiri ya, semuanya sama. Thariqah Alawiyah itu apa? Para ulama di Thariqah Alawiyah ketika mendefinisikan Thariqah Alawiyah itu juga beda-beda sesuai dengan rasanya masing-masing. Tapi secara umum, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, wahahiya a'malun kholat an syawa'ibin wa ilmun wa akhlakun wa kathratu awradi. Thariqah Alawiyah itu apa? Amal kholat an syawa'ibin. Amal yang tidak ada campuran-campuran yang jelek. Amal tanpa riya, amal tanpa ujub, amal tanpa sum'ah, amal tanpa sombong, amal tanpa pamer, tanpa bangga diri, tanpa pengen dipuji-puji, tanpa pengen orang lain nyebut-nyebutkan. Amal khalis lillah, ikhlas untuk Allah Ta'ala. Kholat an syawa'ibin, enggak ada campuran yang lain. Wa ilmun, ilmu yang mumpuni, belajar dan belajar dan belajar. Sehingga dikatakan dulu, orang-orang yang menempuh Thariqah Alawiyah di zaman Habib-Habib yang tempo dulu, yang di Hadramut sana itu, ya, atau di Indonesia yang tempo dulu, bulu kumisnya ini belum tumbuh. Ini istilah artinya belum baligh. Bulu kumisnya belum tumbuh, masih anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun, ya. Illa, melainkan orang tersebut sudah jadi mukasyif, orang yang bisa menyingkap kegaiban. Bukan lihat jin. Lihat jin tuh siapa? Orang yang jelek pun bisa lihat jin. Mukasyif, bisa menyingkap tirai kegaiban. Ya, sehingga anak-anak umur 10 tahun, 11 tahun bertemu Rasul SAW secara langsung itu biasa dulu. Biasa. Kenapa? Karena memang orangnya mumpuni, ilmunya luar biasa dan amalnya luar biasa. Lah contohnya sendiri Habib Abdullah Haddad, baru umurnya playgroup aja sudah tiap hari sholat sunnah 200 rakaat. Hobinya dari satu masjid ke masjid yang lain sholat sunnah tahiyatul masjid. Seperti itu beliau-beliau itu. Ya, seperti itu. Lah Thariqah Alawiyah mengedepankan ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Seperti yang saya sampaikan kemarin, alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman itu kaitannya dengan ilmu, tahu ya, ya apa namanya, satu-satunya berhak disembah adalah Allah, tahu tentang malaikat, iman, yakin pada malaikat, yakin pada surga, ya yakin pada qadha. Tapi iman itu enggak cukup, harus dengan amal, gandengannya jadi satu. Dan di sini diperintahkan wa utbi'at bil amali, ilmu yang diketahui tadi, bait-bait syair ini akan cukup untuk menjadi sumber kita berjalan di muka bumi ini, ya, pengetahuan yang cukup untuk kita ngadep sama Allah kalau kita mau ngamalkan. Kalau kita mau ngamalkan, fa'mal, karena itu amalkan saja. Walau bi usyrika zakati takhrud bi nuril ilmi min dzulmati, amalkan saja meskipun cuma 1/10. Ini satu kitab ini ada 1000 bait, ya. Kalau enggak bisa ngamalkan semua, ya amalkan 1/10-nya. 10%-nya amalkan. Kalau kita ini belajar hadis Sahih Bukhari, ada 6000 lebih hadis, kita enggak bisa ngamalkan semuanya, ya amalkan 1/10-nya, tapi ingat, 1/10 yang diamalkan, yang 10% ini yang sunah-sunah lo ya. Kalau wajib 100% harus diamalkan. Enggak ada kemudian, ya udah kata Habib Novel, itu kita ngamalkan 10% udah cukup gitu ya. Ya wis saya sholatnya tak 10% saja, ya ngawur. Maksudnya ini yang sunah-sunah. Pengetahuan yang sunah-sunah itu kita amalkan 10% sudah cukup. Apalagi kalau 100%. Kalau yang wajib gak usah dibahas. Wajib itu harus semuanya dijalankan. Haram harus semuanya ditinggalkan. Kalau kita mau mengamalkan yang sunah-sunah ini 10%, takhruj binuril ilmi min dzulmati, maka kamu akan membawa cahaya ilmu dan bisa keluar dari kegelapan. Takhruj, kamu akan keluar dari kegelapan dengan membawa cahaya ilmu. 10% diamalkan itu punya cahaya. Nah, kalau 100% seperti apa? Makanya kalau diceritakan orang-orang soleh seperti Habib Abdul Haddad, beliau-beliau itu haus mengamalkan semua sunnah. Haus mengamalkan semua sunnah. Sampai pernah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang dimakamkan di Mesir. Ini termasuk salah satu ulama Hadramut yang wafat di Mesir, diamalkan di Mesir dan dikenal kekeramatannya sampai hari ini dan makamnya diziarahi. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Beliau itu ziarah ke Madinah Al-Munawarrah bersama sahabatnya bertiga. Di situ berjanji mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Mereka sudah hafal semuanya. Ulama-ulama dulu itu di Hadramut, kalau belum hafal kitab Bidayatul Hidayah dan belum mengamalkan isinya, tidak boleh pakai imamah. Jadi anak-anak itu enggak boleh pakai imamah, ini yang pakai itu biasanya itu. Kalau belum hafal kitab Bidayatul Hidayah dan belum mengamalkan isinya, belum boleh pakai imamah. Kalau sekarang ini imamah semua orang pakai ini ya. Pakai ini. Karena itu dulu tak simbol ulama, walaupun sunnah Nabi tapi simbol ulama. Nah ini Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dengan dua orang sahabatnya mengamalkan itu, saya lupa berapa, 2 bulan atau 30 hari ya, 1 bulan atau 2 bulan diamalkan di Madinah. Hasilnya ditemui oleh Nabi Muhammad SAW langsung. Yang mau percaya ya Alhamdulillah, enggak percaya ya keterlaluan. Kok masih zaman segini kok masih ada orang Islam yang enggak percaya bisa ketemu Nabi, kan aneh. Maksud ketemu Nabi enggak bisa. Masuk ketemu Nabi, enggak bisa. Nabinya udah meninggal. Iya, kitanya masih hidup. Terus enggak bisa ketemu Nabi. Kalau Nabi memang enggak ngasih tahu, mungkin kita enggak percaya ya. Tapi Nabi sudah ngasih tahu. Man ra'ani fil manam sayaroni yaqobotan. Siapa yang bermimpi bertemu aku, dia pasti akan bertemu aku dalam keadaan yaqodoh, sadar. Dalam keadaan nyata ketika dia masih hidup. Ya, cuman syaratnya diantaranya mimpi ketemu Rasul dulu. Nah ini mimpi ketemu Rasul aja belum, masih remang-remang ngaku saya udah ketemu Nabi, ngawur ini bahaya. Nah orang-orang yang udah ketemu Nabi itu, beliau-beliau udah mimpi ketemu Rasul ayanan yang betul-betul Rasul umur 63 tahun. Bukan mimpi Rasul jadi anak muda atau Rasul jadi orang yang sangat tua, Rasul jadi orang yang lagi sakit, bukan. Rasul betul-betul usia 63 tahun. Kalau udah bisa mimpi seperti itu ya layak kalau dijumpai Rasul dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar. Ada yang protes juga, luang nabinya udah meninggal kok bisa ketemu bagaimana? Dalil-dalil akli maupun nakli itu banyak. Dalil nakli seperti ketika Rasul Mi'raj, Rasulullah Isra. Di perjalanan Isra itu Rasul di Masjidil Aqsa ketemu dengan ruh semuanya, enggak ada yang enggak ruh itu. Kecuali malaikat ya, nurani, malaikat sifatnya kan cahaya. Ruhnya Nabi Adam, ruhnya Nabi Musa, ruhnya Nabi Isa, semuanya ruh. Bahkan ruhnya itu sholat berjamaah. Jadi bukan cuma ketemu secara nyata, tapi bahkan sholat berjamaah secaranya nyata. Artinya bukan di alam mimpi. Berarti melihat yang sudah meninggal dunia secara nyata itu bisa dialami oleh seseorang. Ada yang protes, itu kan Nabi bukan kamu. Ya kalau dijawab itu Nabi bukan kamu, selesai gitu ya. Berarti kamu gak bisa. Siapa bilang kita gak bisa? Kalau Nabi bisa, insya Allah kita juga bisa. Tentunya dengan kualitas yang berbeda. Gak mungkin kualitasnya sama dengan Nabi. Dalilnya apa? Kalau Nabi bisa, kita bisa. Lah Rasul sendiri yang ngomong. Ya, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para Nabi. Kalau ada orang punya mobil meninggal, mobilnya jadi warisan siapa? Ahli warisnya, ya kan? Ahli warisnya. Ahli warisnya serta-merta dapat mobil, padahal kerja yang gak ikut kerja. Milih mobil yang gak ikut beli mobil, beli yang gak ikut beli, dapat warisannya. Lah ulama ini, amalnya enggak seberapa, tapi bisa dapat warisan keistimewaan para anbiya. Makanya Rasul mengatakan ulama umati ka anbiya Bani Israel. Ulamanya umatku ini seperti nabi-nabinya Bani Israel. Dari hebatnya ulamanya umat Islam tuh seperti itu. Nah, dapat warisannya Rasulullah SAW ya bisa ketemu yang sudah meninggal dunia secara kasat mata. Khususnya adalah ketemu Nabi Muhammad SAW karena ada dalil nakli yang menyebutkan man ra'ani fil manam sayaroni yaqobotan. Siapa yang melihatku di alam mimpi, dia akan melihatku dalam keadaan jaga seperti itu. Nah, Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ini dalam keadaan jaga bertemu Rasulullah SAW, kemudian dikasih hadiah karena mengamalkan Bidayatul Hidayah itu tadi ya. Dia mau mengamalkan dapat hadiah. Mau mengamalkan dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hadiah itu pasti lewatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun karunia dari langit turun serta-merta, enggak ada. Semua itu lewat Rasulullah SAW. Bib, dalilnya mana? Ini kebanyakan orang tanya dalil sekarang ini. Ngomong satu kata dimintai dalil. Satu kata dimintai dalil. Masih ingat dalam Sahih Bukhari atau hadis yang lain disebutkan, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu yang memberi, aku yang membagi. Allah mu'ti wa anal qasim. Allah yang memberi, aku yang membagi. Jadi pemberian itu tidak akan terbagi kalau yang bagi enggak bagikan. Saya mau nanya, BLT yang ngasih siapa? Yang ngasih BLT? Presiden gitu ya. Terus itu serta-merta nyampe ke tempat kita atau ada tim pembaginya buat yang berhak dapat? Untuk yang berhak dapat kira-kira langsung dapat atau ada prosesnya? Ada prosesnya. Prosesnya itu nanti yang nyerahkan siapa? Yang membagi atau semua orang bisa menyerahkan? Yang membagi ya. Kalau program pemerintah sekarang namanya apa tuh? Apa namanya? Programnya presiden kita sekarang ini? P apa? Bukan, bukan. Terus ayo, ayo. Ini kayak kuis akhirnya. Apa coba namanya? Hah? PS apa itu ya? Namanya apalah itu ya dari pemerintah sekarang untuk yang dapat kompensasi BBM tuh ya? Hah? KPPS. Enggak tahu apalah namanya pokoknya. Daripada salah saya kan nanti dituntut nih, salah nyebut program. Repot. Eh, karena saya enggak dapat tunjangannya jadi enggak ngerti saya. Kalau dapat sih ngerti ya. Enggak dapat. Nah, memang enggak berhak dapat dan mudah-mudahan saya jangan berhak dapat. Karena kalau yang dapat kan kategori kan sangat-sangat tidak mampu, saya tuh pengen jadi orang yang sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat sangat mampu gitu ya. Seperti itu. Itu yang bagi mana? Kantor pos kan? Yang bagi kantor pos. Presiden ngasih atau negara ngasih lewat kantor pos, enggak serta merta. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga ngasih hambanya tuh enggak langsung nyampe kita enggak. Semua itu lewat Nabi Muhammad SAW. Allah yang ngasih, aku yang bagi. Sungguhnya aku yang membagi. Ya, beliau Al-Qasim, Rasulullah itu yang membagi. Semua lewat Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah tahu semua lewat Rasulullah, Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus pun dapat karunia dari Allah karena mengamalkan bidayah atau hidayah lewat Nabi Muhammad SAW. Karunianya apa? Dikasih satu buku, semua persoalan yang ditanyakan ada jawabannya di situ. Jadi bukunya tipis tuh. Pokoknya kalau ada soal buka saja. Tiba-tiba nanti ada jawabannya itu. Mungkin buku kosong gitu ya, dibuka ada jawabannya. Nah, saya menggambarkan itu di masa itu ya, tempo dulu sekali. Mungkin kalau sekarang tablet kali ya. Kalau sekarang dikasih tablet itu ya set Google, ada jawabannya gitu kan ya. Tapi ini Google-nya langsung ke langit ini, ke Allah dan Rasulullah gitu kan. Ada nih, termasuk karomahnya Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Sehingga beliau berangkat diutus sama Rasul diperintahkan ke Mesir. Habib ke Mesir itu langka dulu. Jadi Hadramut ke Mesir itu langka. Hadramut itu Indonesia, Hadramut itu India, Hadramut itu Malaysia, Hadramut Mesir itu langka. Sama Rasul diperintahkan kamu berangkat ke Mesir. Nah, beliau ke Mesir. Waktu sampai di Mesir, pakaiannya orang Hadramut kan ala kadarnya. Pakaiannya itu sangat-sangat sederhana. Enggak seperti orang-orang Mesir yang jubahnya, kopiahnya aja bentuknya Mesir kan khas gitu ya. Semua serba indah dan mewah-mewah. Kebetulan di Universitas Al-Azhar Mesir yang masih tempo dulu. Dulu tuh kalau yang jadi rektor Azhar itu wali, enggak jadi rektor tuh ya. Tempo dulu ulama-ulama besar. Mantu nih, sang rektor lagi mantu. Mantu anak perempuannya. Berapa hari tidak bisa ngimami sholat berjamaah di masjid. Ya, dan tidak bisa tugas di kampus lah. Akhirnya rektor ini buat sayembara. Siapa bisa menyebutkan 300 sunnah di dalam sholat, 300 sunnah dalam sholat, maka dia akan saya angkat jadi pengganti saya. Wah, ulama-ulama di sana langsung ini maju semua kan. Tapi ternyata tidak ada yang mampu menyebutkan 300 sunnah dalam sholat. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dengan pakaiannya yang sangat sederhana jalan. Akhirnya diremehkan orang-orang, ini siapa ini pakaian gini kok maju nih, bergaya maju ke depan. Saya akan sebutkan 300 sunnah dalam sholat, akan saya sebutkan. Diledekin apa bisa, ini lah orang Hadramut begini kok, pakaiannya jelek apa bisa. Kan sayembaranya yang bisa kan mimpin, ya udah saya coba, silakan. Mereka kan fair ya. Akhirnya beliau nyebutkan 300 sunnah dalam sholat. Terus beliau ngomong, saya kasih bonus 200 lagi. Sehingga beliau sebutkan 500 sunnah dalam sholat. Disebutkan itu ya, satu majelis. Akhirnya diangkat nih pengganti rektor Azhar nih, untuk ngimami dan lain sebagainya. Nah ternyata beliau tuh kok bisa jawab 500 sunnah dalam sholat, karena beliau kalau mau belajar ke tempat gurunya, gurunya itu di Jogja, beliau di Solo, kalau di Hadramaut ya, gurunya di Jogja, beliau di Solo, itu tiap hari berangkat Solo Jogja jalan kaki, Solo Jogja jalan kaki, cuman untuk belajar mungkin 1 jam 2 jam selesai pulang lagi ke Solo, itu kalau di Solo ya. Nah selama jalan kaki itu biar gak terasa sama temennya, partnernya belajar berdua itu ya, sambil jalan itu sambil nyebutkan sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi tiap hari itu ningkat tuh, dari 100, 200, 300 terus ningkat itu ya. Itu tiap hari seperti itu. Artinya ilmunya itu diamalkan, diomongkan dan diamalkan. Diamalkan dalam sholat. Ya, sehingga pantas kalau sama Allah dikasih. Ya dikasih ilmu laduni, dikasih karomah, itu ya pan. Pantes. Lawang kita ini tahu sunnah tuh yang ceto-ceto aja jalankan jarang kok. Qobliyah, ba'diyah, itu ya jarang. Witir, ya jarang, ya toh. Senin Kemis seperti saya katakan kemarin, Senin Kemis enggak ketang Senin Kemis ya, jadinya ya Senin Kemis betul. Senin Kemis jadinya Senin Kemis kembang kebis gitu tuh. Kadang-kadang poso, kadang enggak, banyak kadangnya daripada posonya gitu. Sehingga ya enggak dapat tambahan ilmu, enggak dapat tambahan ilmu. Fa'mal walau bi usyrika zakati. Kalau kita mau mengamalkan seperti zakat, zakat itu kan maksimal tadi saya katakan 10%, ada yang 5%, ada yang 2,5%, tergantung bentuknya. Maka kita akan terjaga loh harta kita yang 100% itu. Ya, kita zakat punya harta banyak, kewajiban zakat malnya 2,5%, hartanya 1 miliar, zakatnya cuma 2,5%. Itu berkat 2,5% yang 1 miliar itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dikasih surga. Dikasih surga dan karunia-karunia yang lain, dikasih tambahan lagi sama Allah. Gara-gara dia mau mengeluarkan yang 2,5%. Lah kalau ini ilmu yang kita ketahui tentang sunnah-sunnah tadi, 10%-nya kita amalkan, itu luar biasa. Nah, yang saya tanya, siapa yang kira-kira sekarang semangat mau mengamalkan 10% ini? Nah, cobalah. Tentang ilmu sholat, kita sudah banyak atau belum? Maksud dari TK, SD, SMP, SMA sampai nikah hari ini aja ilmu sholatnya belum banyak, gak mungkin toh ya. Saya yakin ilmu sholatnya udah banyak, tahu sholat ini, tahu sholat ini, tahu sholat ini, tahu sholat ini, sunah-sunah tuh, tahu sholat ini, tahu sholat ini, tahu. Dari sekian yang kita ketahui, 10% aja diambil, diamalkan. Dijamin, besok kan nambah semangatnya ngamalkan yang lain. Ya, dikatakan oleh Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, radhiyallahu anhu. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu. At-ta'ah ba'da ta'ah, dan juga ulama-ulama lain mengatakan ya, ini yang saya kutip pendapat beliau, ya, ulama-ulama lain juga banyak mengeluarkan fatwa semisal, at-ta'ah ba'da ta'ah thamaratu ta'ah, jaza'u ta'ah, ketaatan yang bisa dilakukan setelah seorang taat itu merupakan pahala hasil balasan karena dia melakukan ketaatan. Misal kita enggak biasa sholat duha, kok tiba-tiba hari ini bisa sholat duha ya? Ingat-ingat, oh tadi pagi sodakoh, gara-gara pagi sodakoh siangnya bisa duha. Paham? Jadi duhanya ini terjadi, dikasih Allah taufik bisa duha karena pagi mau sodakoh. At-ta'ah ba'da ta'ah thamaratu ta'ah atau jaza'u ta'ah. Ketaatan setelah ketaatan, ya, ketaatan yang dilakukan setelah berbuat taat, sebetulnya itu pahala dari ketaatan sebelumnya. Artinya at-ta'ah, ketaatan yang kita lakukan mendorong kita untuk taat yang lain. Sehingga dikatakan oleh Imam Junaid atau imam yang lain ya, saya agak lupa. Man fata'a nafsih bab at-ta'ah. Siapa yang membuka hatinya untuk melakukan satu ketaatan, semangat pengen mengamalkan satu ketaatan, seketika itu juga Allah masukkan ke dalam hatinya 70 pintu taufik untuk mengamalkan ketaatan yang lain. Sab'in baban min taufik. Kita semangat satu benar, dikasih 70 taufik. Seperti Mas Margono ini, semangat datang ke sini hari Rabu, itu nanti hari Jumat juga akan dibuat semangat ke sini. Semangat, masalah datangnya apa enggak, wallahu a'lam. Penting semangatnya dulu kan ini ya. Baban taufik. Ya. Dan di rumahnya akan semakin semangat membuat apa namanya majlis-majlis di rumah beliau. Ini ada latihan hadroh kan di rumahnya. Ada latihan hadroh di, untuk apa namanya, solawatan, menyambut maulid. Ya, jenengan mau hadir ke sini akan dibuat langkah kakinya ke tempat yang semisal ini, di tempat yang lain lebih mudah. 70 kebaikan. Tiba-tiba nanti kok gampang solawat ya. Jangankan kita berniat baik. dan mengamalkan satu. Kita lihat orang yang berbuat baik aja bisa ketarik kok. Contoh, bangun tidur kita belum baca wirid. Kok lihat kita malas, lihat teman kita baca wirid. Itu nanti kan kesentik, dia baca wirid. Yuk, saya tak baca wirid juga. Bisa narik itu bisa narik. Terhadap, jadi orang lain yang berbuat baik itu bisa narik kita. Apalagi kalau kita sendiri yang berbuat baik. Itu akan narik diri kita untuk lebih banyak berbuat baik. Dipakai angka 70 artinya itu bentuk mayorit, apa namanya, maksimal lah, banyak. Lebih dari itu sebetulnya. Ya, lebih dari itu sebetulnya. Kekuatan to'at itu seperti itu. Kita mengamalkan 10%, Allah kasihnya lebih banyak. Nah, kalau mengamalkannya 100% seperti Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, ketika di akhir umur beliau rambutnya panjang. Ini riwayat sahih. Jadi kan kalau santri itu ada yang rambutnya panjang, santri gondrong, Mas Roni itu kan santri gondrong. Ya, Mas Roni dengarkan Mas Roni. Ya, mana Mas Roni? Ya, coba Mas Roni dilihat. Mas Roni itu kan santri gondrong ya. Di Raudhah dikenalkan Mr. Gondrong itu ya. Rambutnya panjang, tapi di apa digelung gitu kan. Kalau dibuka panjang itu dari belakang kita enggak bisa bedakan mana yang cowok, mana yang cewek gitu ya. Kalau dari belakang saking panjangnya. Di Jawa Timur itu kan banyak pesantren yang santrinya gondrong, gondrong itu, panjang-panjang itu santrinya itu, rambutnya panjang. Karena beralasan dengan sunnah Nabi. Nabi pernah rambutnya panjang gitu. Jadi pengen niru Nabi. Cuman sayang nih teman-teman yang ada yang begitu yang ditiru cuman gondrongnya tok, lainnya enggak ditiru. Ya lainnya enggak ditiru. Nah, Habib Abdullah Haddad itu seumur hidupnya rambutnya pendek. Tapi ketika mau meninggal dunia, ketika sakit, beliau rambutnya dipotong enggak boleh, jangan, biarkan panjang. Biarkan panjang. Akhirnya kan penasaran nih nanya. Kenapa kok dibiarkan panjang? Kenapa enggak dirapikan, enggak dipotong? Beliau menjawab, sesungguhnya rambut pendek itu sunnah Nabi. Memanjangkan rambut juga sunnah Nabi. Hanya saja orang-orang di zamanku ini yang berambut panjang biasanya preman-preman. Sedangkan menyerupai preman itu suatu hal yang tidak baik. Suatu hal yang tidak baik. Saya takut nanti bisa digolongkan hal yang gak baik. Jadi saya di muka umum gak mau rambut panjang, takut ditiru orang gitu. Ditiru orang, akhirnya banyak orang yang rambutnya panjang menyerupai orang-orang yang gak baik. Makanya seumur-umur saya tidak mau rambut panjang, biar pendek saja. Nah, tapi karena sekarang saya sakit, enggak ada orang yang tahu, enggak ada orang yang lihat, enggak dijadikan contoh, rambut saya panjangkan. Karena hanya sunnah Nabi yang satu ini yang belum saya jalankan, yang lainnya sudah semua. Coba bayangkan. Hanya satu sunnah Nabi yang ini yang belum saya jalankan, lainnya sudah semua. Artinya semua sunnah Nabi yang beliau ketahui sudah diamalkan. Yang diketahui bagaimana? Yang marwi, yang ada riwayatnya. Di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan lain sebagainya. Kutubu tis'ah itu ada sunnah Nabi apapun, beliau sudah amalkan. Kok bisa begitu? Karena beliau pengen cintanya Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim. Hei wahai Rasul SAW, katakan pada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhbibkumullahu, maka Allah akan menjadikan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafur rahim. Dan Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Jadi kunci untuk mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan cintanya Allah, adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ditantang ini, amalkan walau cuma 10%. Amalkan itu. Kalau diamalkan, takhruj binuril ilmi. Kamu akan keluar membawa cahaya ilmu, meninggalkan kegelapan. Ya, cahaya. Makanya kalau saya ini rambutnya udah banyak putihnya itu, kadang kan diledek sama teman-teman, wah Habib ini umur belum ada 40 tapi rambutnya udah banyak putihnya gitu ya. Maka untuk menyenangkan hati saya jawab, alhamdulillah saya udah meninggalkan dunia hitam menuju dunia gelap, apa dunia padang gitu kan. Dunia hitam menuju dunia putih ini, yang dunia hitam udah saya tinggalkan. Itu nyenang-nyenangkan hati. Karena rambut putih kan simbol cahaya. Ini rambut hitam ini berarti simbol apa? Kegelapan gitu. Ya enggak begitu, artinya kalau putih itu nur, bukan berarti hitam kegelapan, enggak ya. Meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Lah ilmu itu al-ilmu nurun, ilmu memang cahaya. Ilmu itu cahaya. Dan semakin banyak kita ngamalkan ya semakin padang. Makanya dikatakan orang yang paling tentrem hatinya orang yang paling banyak ilmunya. Ilmu yang benar yang diamalkan itu paling tentrem. Kenapa? Hati itu kalau padang masih tentrem. Saya nanya, jenengan ditaruh di tempat yang gelap. Ada suara jangkrik, ada suara kodok sendiri. Terus ada suara hihihihihihi. Saya mau nanya, neratap atau enggak neratap? Neratap tuh, walaupun tuh tidak ada hantu yang nggak ada, itu film aja itu kan. Kurang kerjaan kok hantu begitu kan. Maksudnya kalau setan begitu kan setannya kurang kerjaan, dianggapnya ini anak kecil semua gitu kan. Nah, biasanya kalau kita ketakutan itu di tempat yang gelap ya. Tapi kalau tempatnya terang benderang gitu ya, ada nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh kan? Kenapa? Karena emang terang itu membuat hati jadi terang, jadi nyaman. Kita jadi nyaman, padang gitu ya, terang benderang. Makanya semua yang baik disifatkan dengan nur, cahaya. Ya, kubur yang terang benderang, bukan gelap gulita. Ada nur di situ. Nur. Sehingga mukmin juga dikatakan cahaya. Ya, mukmin itu bercahaya. Dalam sebuah hadis disebutkan jus dia mukmin. Neraka itu ngomong pada orang yang beriman. Neraka itu kan api ya. Makhluk Allah yang di dalamnya penuh dengan kemarahannya Allah yang diwujudkan dengan api dan es. Api dan es karena setan nanti dihukumnya pakai es. Yaitu di Al-Qur'an ya. Api dan es. Tapi lebih dominan apinya kan, lebih dominan neraka itu api. Padahal bukan api sebetulnya, panasnya itu loh. Nar itu Pak, panasnya itu. Api juga panas ya, karena esnya itu dikatakan panas. Kalau Anda enggak percaya ambil es batu gegem 5 menit kalau kuat. Enggak kuat mesti panas itu nih. Jadinya apa? Jadinya panas. Neraka itu ternyata bisa ngomong. Surga juga bisa ngomong. Lah ngomongnya bagaimana? Enggak usah nanya ngomongnya bagaimana. Itu bukan kiasan, betul-betul ngomong. Sebab komputer yang satu dengan komputer yang lain itu juga ngomong, itu handphone juga ngomong dengan handphone yang lain dengan bahasanya dunia maya itu ya, bahasa masing-masing. Cara ngomongnya bagaimana? Nanti kita di surga itu bicara kita bagaimana? Enggak pernah belajar bahasa Arab kok tiba-tiba ngomongnya bahasa Arab terus piye gitu ya. Itu seperti apa ya? Ngomongnya pakai lisan berkecap-kecap atau cukup diem sudah pada ngerti gitu ya. Wallahu a'lam ma la 'ain ra'at wa la udhun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ini suatu yang sangat misteri itu alam sana. Dan neraka ini ngomong pada mukmin, jus dia mukmin. Setiap mukmin itu tidak mungkin tidak lewat di atas neraka, pasti lewat di atas neraka. Setiap orang pasti lewat di atas neraka, enggak mungkin tidak. Mau nabi, mau rasul, mau masuk surga syaratnya lewat di atas neraka. Hanya saja kalau nabi rasul cepatnya luar biasa. Lah mukmin juga gitu. Neraka itu sambat, nerakanya itu ngeluh. Hei mukmin, tolong. Tolong. Kamu kalau lewat di atas saya jangan pelan-pelan. Jus cepat lewati saya segera mungkin. Ojo kesuwen gitu. Yang cepat lewati. Nerakanya takut. Jus ya mukmin, jus ayo cepat-cepat. Fa inna nurak. Karena sesungguhnya cahayamu akan memadamkan lahabi. Bara apiku padam kena cahayamu. Nah, kalau cahayanya mukmin bisa memadamkan bara api neraka. Terus ada orang enggak percaya syafaatnya ulama ini kan ya lucu ya. Neraka saja padam dengan cahayanya para aulia musholihin, orang-orang yang beriman. Berarti nur ini penting untuk kita perbanyak. Nur ini ya. Allah maj'alni nuron, itu doanya Rasul itu kan? Fi qalbi, kalau kita doa fajar itu kan suruh baca itu. Cahaya di hatiku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, depanku, belakangku. Kita Allah maj'alni nuron, ya Allah jadikan aku cahaya. Kalau doa fajar itu kita di antaranya baca itu. Kalau pagi itu setelah sholat sunnah fajar ada doa fajar itu. Nah, menjadi cahaya. Kalau orang sudah dirinya diliputi cahaya menjadi cahaya, ya mesti enak hidupnya. Dimanapun dia berada, yang di sampingnya mesti ya seneng. Kenapa? Lawang judulnya ada orang kegelapan terus dapat senter, seneng atau enggak seneng? Sumpeknya hilang. Saya kasih contoh yang sederhana. Jenengan jalan kaki di tengah sawah. Gelap gulita, senternya mati. Sumpek atau enggak sumpek? Sendiri lagi. Langitnya gelap. Ada awan menyelubungi apa rembulan, bintang-bintang tenggelam, enggak ada. Sirna. Sumpek atau enggak sumpek? Sumpek kan? Aduh, gelap ini. Takut prosok. Jalannya pelan, pelan. Jalannya pelan-pelan enggak kelihatan. Enggak hati-hati yang jelungup ini ya. Atau ketemu ular dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada teman jenengan jalan di samping jenengan, bawa senter atau bawa petromak ini. Yang bawa teman jenengan loh, bukan jenengan. Yang bawa itu bukan Anda, tapi teman Anda jalan bawa petromak, jalan di samping jenengan. Kira-kira jenengan seneng enggak? Seneng. Kenapa kok seneng? dapat cahaya. Cahayanya siapa? Temannya, punya jenengan itu. Bukan. Lah modalnya apa ini? Nunut. Cuman modal nunut kita bisa lihat. Kita bisa lihat, oh itu ada itu selokan tuh. Oh, ternyata itu ada batu di situ. Modal nunut. Nah, orang yang bawa cahaya ini kemanapun pasti disukai orang. Ya. Orang yang sadar dia kok butuh cahaya, gelap. Ada orang bawa cahaya pasti senang. Lah orang-orang soleh itu dirinya udah nur, makanya dimanapun berada ya buat orang senang. Yang duduk senang, yang ngobrol sama dia senang, yang diam di sampingnya ya senang. Sehingga dirindukan orang. Lah kenapa? Memang cahaya nur. Nur. Lah kita ini butuh cahaya sebanyak mungkin dan sumbernya cahaya adalah ilmu. Al-ilmu nurun wa nurullah la yu'tahul asy. Ilmu itu cahaya dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu syairnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kalau kita mau mengamalkan nanti kita dapat nur. Semakin banyak kita amalkan, semakin banyak nur yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in amilta min masunati syariah bil usri takhruj bisa binuril ilmi al-mubassit fi qalbik min dhulumatil jahl. Maka kita akan lepas dari kegelapan kebodohan karena hati kita ini tercahayai. Nah, dalam hadis kan disebutkan innan nur sesungguhnya nur cahaya kalau udah masuk ke dalam hati infasahalahu sadr wan syarah kama qala sallam. Cahaya itu kalau masuk ke dalam hati maka hati itu akan menjadi lapang wan syarah. Ya jadi luas dan lapang. Lego tadinya. Lah selama ini kita merasa hati kita lego atau hati kita sempit, gampang sumpek. Mohon maaf mbak-mbak dan ibu-ibu, jenengan dipengaruhi hormon menstruasi. Itu kalau udah masa menstruasi gampang sumpek toh enggak gampang sumpek? Gampang sumpek ya, karena hatinya masih terlampau sempit. Kalau hatinya lebar tuh kena menstruasi itu bisa ngimbangi itu, bisa ngimbangi. Kenapa? Hatinya itu karena lapang. Jadi memang ada pengaruhnya, tapi pengaruhnya enggak seberapa. Nah, udah hatinya sempit kena menstruasi, langsung pepet hatinya itu. Pepet. Lah bapak-bapak lebih ngeri lagi. Hatinya sempit kena rokok, mati itu. Enggak ada judul yang rokok madang ke hati, enggak ada. Ya. Karena rokok itu api, rokok itu api dan api simbol neraka gitu kan, simbol neraka. Rokok itu kegelapan, enggak ada asap rokok jadi cahaya enggak? Enggak ada, mesti meteng ya, peluk gitu kan, gelap gitu, rokok itu gelap. Sehingga kalau ada aroma rokok di suatu majelis, langsung buat majelis itu menjadi gelap. Ini benar, sahih. Ini betul, Nabi tidak akan masuk di suatu ruangan yang di situ ada aroma rokok. Rasulullah SAW tidak mau. Walaupun dibacakan maulid ya, maulid jenengan sampai nangis-nangis, ya Sayyidi ya Rasulullah, nangis ya. Ada orang rokok di situ Nabi enggak akan masuk. Nabi enggak akan masuk. Makanya kalau ada majelis sterilkan betul, jangan ada orang merokok. Seperti di bioskop tuh loh. Ya, tidak akan diputar film kalau masih ada yang rokok kan, matikan, dilarang merokok ini ya. Itu aja bioskop itu disterilkan dari asap rokok. Di Singapura jenengan ngerokok bukan di tempatnya, dendanya besar gitu ya. Mahal. Nah kalau orang kafir saja enggak mau sama rokok, masa Nabi mau sama rokok gitu kan? Nabi enggak mau sama asap rokok, tidak mau. Kata Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatsiri, kalau menurut beliau semua para habaib itu mengharamkan rokok yang tempo dulu ya, tidak ada yang mau merokok nih. Itu tempo dulu. Kalau sekarang di Indonesia ikut fatwanya MUI Indonesia ini kan, sebagian mengharamkan, sebagian memakruhkan, seperti itu. Ini kegelapan, udah artinya gelap. Terus ngomong, saya mau madangkan hati dulu, ngerokok. Ya orang padang, tambah peteng dedut ya. Tambah gelap. Mau madangkan hati ya dikasih nur. Nah nur itu apa? Ya ini ilmu ini. Ta'allum wa ta'alim. Baca Al-Quran, baca sholawat, zikir. Itu cahaya. Lah ini cahaya kalau udah masuk, padang hati. Makanya dikasih beban seberapa pun gak kroso. Tahu laut. Dikasih apapun dia tetap bersih. Ya kan bersih jadinya airnya kan. Kenapa? Karena terlampau luas dan terlampau dalam. Hati manusia jauh lebih luas dari laut, jauh lebih dalam dari laut, jauh lebih luas dari 7 lapis langit. Itu hati manusia. Jadi orang kalau hatinya ada kemasukan nur, cahaya ini, makanya dikasih keluhan model apapun gak jadi sumpek. Nah, coba jenengan dikasih keluhan 1, 2, 3, susah-susah cerita saya aneh, gak sumpek. Udah gak usah cerita yang aneh buat sumpek gitu ya. Bayangkan orang-orang soleh itu satu hari nerima 100 orang ngeluh semua. Jarang ada satu orang datang itu ya. Yai, ya alhamdulillah Yai, saya ini panen hasilnya besar 100 miliar, yang 2 miliar buat Yai ya, itu jarang. Atau mungkin enggak ada. Tapi ada, Yai, mohon maaf Yai, saya ini kok panen gagal terus toh Yai, utang saya numpuk-numpuk Yai, gitu kan. Orang ngeluh, Yai, saya habis bunuh orang, bagaimana Yai? Tobat saya diterima Allah apa tidak? Yai, saya barusan berzina. Yai, itu cerita enggak enak. Kita duduk dengar cerita yang enak aja capek, apalagi dengar cerita yang enggak enak. Coba diceritani koncone terus, ceritani terus yang bagus-bagus. Itu enak atau capek? Kita capek karena hati kita enggak kuat nampung. Lemah hati kita. Lain hatinya orang soleh, hatinya udah jadi lautan luas gitu ya. Jadi langit yang betul-betul luasnya luar biasa, penuh dengan nur sehingga terima apapun ya jadinya enak. Jadinya enak dan bisa ngasih omongan yang enak. Ada satu orang, kemudian ada janda yang bertamu ke orang tersebut. Seorang yang biasa diminta nasihat. Ustaz, saya ini kok anu ya, tidak seperti saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya itu rumah tangganya sukses. Ya, saudara perempuannya itu rumah tangganya sukses, suaminya baik-baik. Kalau saya ini suami meninggal, saya nikah lagi, nikah yang enggak kebenaran. Sampai sekarang ya cari ya belum dapat gitu ya. Dalam proses syarat dan ketentuan berlaku. Masih seperti itu. Kok nasib saya enggak sebagus saudara-saudara saya? Ada apa dengan saya? Ya, ini ustadznya jawabannya santai aja. Jenengan itu salah ngartikan. Salah ngartikan bagaimana? Justru saudara-saudara jenengan itu kurang beruntung. Lah kok bisa? Lah cuman bertahan dengan satu pria kan jenengan udah gonta-ganti kan lebih banyak rezeki dari Allah itu. Jenengan ini beruntung nih bisa merasakan banyak pria. Ini kalau ini kakak-kakak jenengan adik itu sudah seumur sehidup sampai akhirat ya cuman satu itu tok lah jenengan beruntung. Jangan nyari-nyari kan enggak nyari ini dikasih sama Allah begini. Itu nikmat, syukuri. Lah orang-orang yang memang dekat orang soleh atau orang soleh itu bisa ngomong begitu padang hatinya. Enak itu ya. Dikasih beban apapun dia nyantai. Paham maksudnya? Ya kenapa? Karena di hatinya sudah banyak nur. Digawe sumpek, ora iso sumpek. Disumpek-sumpekan, gak bisa sumpek. Kenapa? Seperti jenengan itu merem di tempat yang padang. Mesti lah ketuan padang ya. Kebawa hawa padang gitu. Coba di tempat yang terang benderang coba merem terus. Ini kebayangnya gelap atau padang? Walaupun ini mata perjalanan ini kan gelap, tapi kita merasakan terang karena kita berada di tempat yang terang. Coba di tempat yang gelap jenengan melek. Kerasa ini padang atau petang? Kerasa ini petang. Jadi pengaruh cahaya itu walaupun disumpek-sumpekan ya tetap akan senang karena hatinya ada nur. Nah kalau sekarang orang sambat, sumpek sambat susah hati yang enggak enak. Kuncinya di mana berarti? Takhruj binuril ilmi. Keluarlah dari kegelapan, bawalah cahaya ilmu. Jadi caranya cukup mudah, kita cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sudah bicara berapa menit Mas Roni ini? 40 menit. 46 menit, ya memang ini durasinya sekitar segitu. Insya Allah nanti Rebu dua pekan yang akan datang kita lanjutkan ya. Ya Rebu depan malam tahun baru silahkan istirahat di rumah masing-masing. Jangan turun ke jalanan kecuali kalau dakwah. Kalau enggak nanti katut jangan pakai tiup trompet. Eman-eman gulu. Eman-eman tenggorokan gitu ya. Tiupin trompet tahun baru itu sering ditiru ya sopo gitu kan. Manfaatnya kurang anu. Kalau mau menikmati tahun baru boleh cari tempat yang tinggi, nginap aja di Majlis Ar-Raudhah, nanti naik ke lantai yang paling atas sama teman-teman gitu ya, sambil duduk ngobrol yang baik ilmu, terus menyaksikan kembang api, enggak usah pakai di jalanan. Ya, keindahan kembang api itu boleh dinikmati. Karena nikmat itu ada dua, ada tiga. Ya, nikmat di penglihatan, nikmat di pendengaran, nikmat di mulut, dirasa. Jadi kalau kita makan enak yang ucap alhamdulillah, dengar suara yang enak ya alhamdulillah, lihat yang enak-enak juga alhamdulillah. Jadi kalau jenengan lihat kembang api bisa subhanallah, alhamdulillah, itu bagus, itu boleh. Kalau malam tahun baru mau lihat begitunya dengan niat begitu, boleh. Tapi kalau niatnya hura-hura, yeah, tahun baru jadi tambah medeni atau cedak mati atau tambah yeah mati. Kan aneh gitu kan, memang manusia itu serba aneh. Takut mati, tapi dekati mati teriak-teriak, yes, gitu kan. Itu manusia. Insya Allah kita akan sambung di Rebu dua pekan yang akan datang. Sekali lagi saya sampaikan, tolong dicatat, Jumat terakhir bulan Maulid, Jumat terakhir bulan Maulid, jangan kemana-mana, datang saja ke majelis Ar-Raudhah. Kita akan selenggarakan Maulid Akbar ya, untuk menutup bulan Maulid hari Jumatnya. Kita baca Maulid Simtud Duror jam 8 malam sampai jam 10 sudah selesai insyaallah. Tempatnya di sini ya, tempatnya insyaallah di sini. Saya minta semuanya hadir, bawa teman sebanyak-banyaknya biar Maulid itu meriah ya, Maulid meriah. Sekaten aja dibuat meriah itu kan. Itu setiap Maulid kan ada sekaten ya, meriah. Maka kita harus buat meriah. Malam satu suruh aja kumpul enggak pakai diundang bisa itu. Malam satu suruh itu kan kumpul mau lihat kerbau enggak pakai diundang kan? Masa lihat saya pakai diundang enggak mau datang kan? Ya terlaluan. Masa kerbunya sama saya ganteng kerbunya? Saya tuh iri sama kerbau ya, selamat tuh ya, iri. Maksudnya kok saya belum bisa mengalahkan si kerbau itu ya. Saya belum bisa mengalahkan. Jadi saya merasa belum hebat saya. Oh, sama kerbau aja masih kalah kok. Makanya orang sudah merasa bangga dengan jamaahnya banyak ini engko sik mas ya mas awakmu jek kalah karo kebu. Dadi aja sombong lah. Jangan sombong. Kerbu itu yang hadir bisa ratusan ribu kan ya. Kamu paling berapa? 10.000, 20.000. Jadi jangan sombong sama jumlah jamaah. Tapi berjuanglah biar bisa mengalahkan kerbu dalam jamaahnya boleh. Kerbu saja jamaahnya banyak. Masa anggota maulid jamaahnya sedikit kan ngisin-ngisini. Nanti kerbunya nanti kalau boleh ngomong di akhirat, "Be Mas, akeh jamaahku toh." gitu. Kacau gitu kan, kacau. Sedikit komentar dulu, ada orang yang bunuh kerbau itu ya, karena alasan ini sumber kemusyrikan. Jangan seperti itu ya, itu menyakiti binatang haram di Islam ya, tidak boleh. Itu binatang nggak bersalah kok disakiti seperti itu. Kalau mau nyembelih dimakan dagingnya ya beli kerbaunya, disembelih dimakan dagingnya. Jangan nyembelih kerbaunya orang, itu pencurian itu ya, pencurian. Jangan seperti itu ya, jangan. Kita ini harus pakai cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik. Demikian, semoga manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih.